Tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah, itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kriterianya adalah asluha sabit, akarnya kuat. Akar di sini maksudnya adalah akidahnya yang kokoh. Wa far'uha fis sama, dan pohon itu menjulang ke langit adalah syariahnya. Yang ketiga, pohon itu tu'ti ukulaha kulla hinin, berbuah di setiap musim atas izin Tuhan. Maksudnya apa? Akhlaknya yang baik. Jadi orang itu dinilai beragama dengan baik, kriterianya ada tiga tadi. Satu, akidahnya kuat dan kokoh. Yang kedua, syariatnya mantap dan istiqomah. Yang ketiga, akhlaknya yang bagus. Ini nggak bisa dipisah, ketiga hal ini. Maka kalau kita bicara ekonomi, bicara politik, itu sebetulnya bicara cabang, Pak. Tapi pokoknya tiga itu. Ada orang yang misalnya mengaku atau paling tidak menganggap akidahnya kuat, tapi kok akhlaknya buruk, itu agamanya jelek. Ada orang yang syariatnya kelihatannya rajin, ibadahnya dikerjakan dengan baik, tetapi giliran misalnya urusan berekonomi dia kedukun misalnya gitu, itu berarti apa? Akidahnya buruk. Ada orang yang mungkin akhlaknya bagus, sosialnya baik, tapi tidak sholat. Itu berarti apa? Syariatnya buruk. Al-Quran menegaskan seseorang itu dinilai beragama dengan baik karena tiga tadi. Akidahnya mantap, syariatnya istiqomah dikerjakan, dan akhlaknya juga bagus. Yang menarik, kalau kita teliti di Al-Quran, Al-Quran lebih banyak menonjolkan aspek akhlaknya yang kuat untuk menjadi indikator seseorang itu akidahnya baik atau tidak. Seseorang itu syariatnya baik atau tidak, itu lihat pada aspek akhlaknya. Mari kita mulai, kita buktikan di Al-Quran. Yang pertama, orang yang dinilai baik oleh Al-Quran dengan kriteria misalnya orang yang bertakwa, itu yang paling menonjol adalah orang-orang yang disebut akhlaknya yang bagus. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-134. Ini ciri orang bertakwa. Disebut siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kadzimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas. Biar enggak ngantuk, biasanya kalau di tempat lain saya minta dibacain terjemah, Pak. Ini ada yang bisa baca terjemah enggak, Pak? Pak Farid mungkin bisa membantu saya. Banyak Al-Qur'an, ini Al-Qur'annya tidak ada yang terjemah ya. Salah satu fungsi kita baca terjemah itu nomor satu adalah untuk mengklarifikasi kalau ada Al-Quran yang aneh-aneh. Karena kami hampir sudah 12 tahun di lembaga Lajnah itu berkepentingan untuk memastikan apakah Al-Quran terjemah Bapak Ibu itu sudah yang terakreditasi atau yang mendapat izin, kira-kira gitu. Surah 3, 134, silakan dibantu. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, yeah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini ciri orang bertakwa, Pak. Keempat-empatnya sosial. Nomor satu siapa? Suka berinfak. Yang kedua apa tadi, Pak? Menahan amarah. Menahan amarah ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang tidak suka sama kita. Kita sanggup untuk menahan diri. Yang ketiga siapa? Memaafkan. Yang keempat siapa? Yang suka berbuat kebajikan. Keempat-empatnya bicara masalah aspek sosial dari aspek beragama kita. Baru yang ayat 135-nya bicara masalah hubungan kita dengan Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila berbuat salah, dia segera ingat kepada Allah. Ini sekaligus menggambarkan orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang kalau berbuat dosa, dia segera ingat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bicara orang bertakwa, yang lebih dahsyat lagi di surah 2:177, itu aspek sosial disebut sampai 9 kali dirinci sedemikian rupa. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin ibn as-sabil wasailin wa firqab wa aqamas shalah. Untuk hablu minallah cuma disebut sekali kok, wa aqamas shalah. Tapi untuk bersosial, maka ayat ini ditutup ulaika humus siddiqun wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang-orang yang benar imannya dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Takwa ya Pak, yang benar gimana Pak? Takwa atau takwa? Tulisannya benar gimana? Takwa atau takwa? Pakai Q atau pakai K Pak? Pakai, kalau Bapak nulis pakai Q itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia pakai K. Takwa. Cuma kalau pakai K bisa takwa, takut istri tua. Loh beda tau itu. Jadi mohon kita bersabar ya untuk menyikapi bahasa Indonesia yang miskin Pak. Bahasa Indonesia itu miskin. Maka gak ngerti takwa itu apa, gak punya, diambil aja itu terus ganti huruf. Silaturahim. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya apa? Silaturahmi. Jadi kalau ada misalnya orang protes, enggak ada bahasa Arab silaturahmi. Memang enggak ada, wong itu bukan bahasa Arab. Silaturahmi itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Gitu. Jadi mohon kita lihat konteksnya kira-kira gitu ya. Ini sekali lagi ini kemiskinan bahasa Indonesia, Pak. Kafir itu bahasa Arab, Pak. Indonesia enggak punya kata kafir, diambil saja kemudian diterjemahkan dengan yo kafir juga akhirnya. Itu contoh. Kalau bahasa Inggris punya, Pak. Kata kafir itu unbeliever. Tidak beriman itu kafir. Nah, itu contoh gitu ya. Maka mohon untuk hati-hati, kadang-kadang ada teman yang agak berlebihan mempersoalkan yang seperti itu tidak pada posisinya, kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau kita gunakan kata kunci orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat lagi. Orang baik menurut Al-Quran itu siapa? Misalnya. Yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman siapa mereka? Ya sosialnya yang baik, Pak. Surah 25 Al-Furqan pada ayat yang ke-63 Allah berfirman, "Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu" Salama. Surah Al-Furqan 25 ayat 63. Boleh dibantu Ustaz? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Oke, sudah. Yang pertama disebutnya siapa yang dikasihi oleh Allah itu? Orang yang rendah hati. Tidak sombong, Pak. Tapi yang menarik Al-Quran selalu mengatakan yang berjalan. Kenapa disebut berjalan, Pak? Kok tidak dikatakan orang rendah hati gitu aja, tapi berjalan. Walladzina yamshuna 'ala ardh, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Karena kesombongan itu akan nampak jelas ketika sedang beraktivitas, Pak. Kalau lagi tidur enggak kelihatan, Pak. Tidur sombong banget enggak kelihatan itu, Pak. Ya kan? Tidur sombongnya gimana gitu kan. Tapi kalau berjalan, beraktivitas, bicara itu kelihatan, Pak. Ya kan? Maka dikatakan walladzina yamshuna 'ala ardh, orang yang berjalan. Ini orang yang dikasihi Allah. Berarti apa? Kalau ada orang yang sombong berarti dibenci oleh Allah. Yang kedua apa tadi? Apabila orang bodoh menyapanya, maka dia tidak membalas. Kalau toh harus membalas, dia ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Dia membalas dengan ucapan kalimat yang baik. Ini orang-orang yang baik disebut Al-Quran. Apalagi kalau kita breakdown sedikit rinci gitu ya, bagaimana orang itu sombong itu karena apa sih, Pak? Faktor sombong itu biasanya karena apa, Pak? Ya? Nomor satu karena apa? Karena bodoh? Oh, enggak, Pak. Oh, kalau bodoh sombong itu kelewatan kira-kira gitu. Itu sama dengan miskin sombong sama gitu. Apa? Kenapa, Pak? Orang sombong ini faktornya apa? Kaya. Ya. Tapi yang menarik kalau di Al-Qur'an justru yang pertama disebutkan itu ada orang sombong karena ibadahnya. Ada orang sombong karena keimanannya. Hati-hati itu. Di surah 53 ayat 32 itu ditegaskan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Imam Al-Ghazali bahkan menulis satu buku khusus untuk menyoroti hal itu, judulnya Asnaful Makhrurin, dan nomor satu itu, Pak, disebutkan kelompok. Kenapa? Menurut beliau ini paling bahaya. Al-Muhlikat, kata beliau, hancur itu. Siapa mereka itu? Surah 53 An-Najm. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh anshakum al-ard wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Ya, silakan, Pak. Gantian, Pak. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Yeah. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Nah, kalimat dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan menganggap dirimu suci. Karena yang tahu siapa yang bertakwa itu hanya Allah. Yang tahu persis siapa yang bertakwa hanya Allah. Nomor satu, ada orang yang takabur karena itu. Ada juga orang takabur karena harta, Pak. Betul. Itu di Al-Quran dikasih contoh jeleknya siapa? Qarun. Qarun itu saking kayanya, Pak, sampai hari ini jadi mitos. Orang kalau dapat harta, katanya dapat harta Qarun. Padahal karunnya tinggal di mana, hartanya di mana gitu. Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa. Kenapa dia disebut sombong? Karena menganggap kesuksesannya itu hasil jerih payahnya. Orang kayak gitu sekarang ada nggak, Pak? Oh, banyak sekali. Pak Qarun, kok Anda sukses gimana ceritanya? Innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi. Aku sukses ini karena saya kerja keras. Ini kecerdasanku. Maka dikecam oleh Al-Quran. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan sombong kamu, Qarun. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Tuhan itu dosa apa? sombong, Pak. Makhluk Tuhan, bukan manusia, makhluk Tuhan. Siapa itu pelakunya? Iblis. Iblis itu dilaknat bukan karena dia yang tidak beriman, Pak. Iblis itu beriman banget itu. Wong bisa bergaining sama Tuhan kok. Ya kan? Ketika dilaknat, Iblis malah doa, Tuhan, oke, saya terima keputusanmu. Tapi saya satu saja minta. Apa kamu, Iblis? Minta apa kamu? Saya minta panjang umur. Saya minta diberi kesempatan enggak mati sampai kiamat. Doa Iblis dikabulin enggak, Pak? Kabulkan. Innaka minal mungdharin. Oke, Iblis. Loh iya toh gitu kan, Pak. Kan namanya kan Iblis itu. Saya terima doamu. Kamu panjang umur. Lah Iblis yang sombong aja loh, Pak. Doa sama Allah itu dikabulkan loh, Pak. Apalagi Bapak Ibu orang-orang beriman ini. Kalau doa kok enggak pede dikabulkan, berarti kalah pede sama. Nah, bukan saya yang bilang gitu. Oh iya kan, Iblis saja dikabulkan. Jadi Iblis dilaknat bukan karena dia enggak beriman, Pak. Percaya betul. Bahkan kalau pengakuan Iblis itu ada pidato politik Iblis. Ada pidato politik Iblis direkam di Al-Qur'an, Pak. Pengakuan jujurnya itu direkam di Al-Qur'an. Suratnya nomor 14. Bapak Ibu boleh garis bawah ini. Ini pernyataan lugas Iblis ya. Ayat 22. Kejujurannya. Jadi Iblis itu jujur, Pak. Tapi sudah di akhirat jujurnya. Bukan ketika di dunia. Wa qala syaitan lamma kudhiyal amru inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Wa'adukum fa'akhlaftukum. Siapa, Pak? Yang mewakili Iblis siapa ini? Oh, bukan yang itu. Hai Mas, kelihatannya. Dan setan berkata Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Aduh, enggak cocok nih, Pak. Suaranya terlalu lembut, Pak, untuk Iblis waktu itu. Ya enggak apa-apa, teruskan, Pak. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Nah. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nah. Jujur dia, Pak. Terus? Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Tuh. Dan ingatlah ketika setan berpidato di hadapan penghuni neraka ketika perkara telah diselesaikan. Itu kira-kira gitu, Pak. Ini pengakuan setan, tapi sudah di neraka, Pak. Jadi sudah masuk neraka, kira-kira orang-orang penghuni neraka itu terus cari kambing hitam gitu. Ini siapa ini yang bertanggung jawab kita masuk neraka ini? Mereka saling menyalahkan gitu, berantem. Terus mereka sepakat, ini pasti gara-gara setan ini, Iblis ini. Mereka cari akhirnya, kita cari, ketemu akhirnya. Mungkin pakai name tag gitu loh, ketemu. Setelah ketemu langsung minta tanggung jawab gitu. Gara-gara lo ya gue masuk neraka ke semua, kira-kira gitu. Nggak terima dia, Pak, disudutkan begitu. Langsung dia ambil mic pidato di hadapan penghuni neraka. Saudara-saudara penghuni neraka, kira-kira gitu kan. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji. Dan janji Allah itu dulu benar. Dia kan ngaku tau, Pak. Ngakuin. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku juga dulu berjanji. Tapi sorry bro, saya bohongin kalian. Gitu. Ngaku dia, Pak. Bahwa dulu mengingkar janji itu ngaku. Jadi kalau orang yang suka janji terus diingkari itu nama sama dengan kau yang berjanji. Kalau lagu itu apal. Gitu. Ayat gak nyambung. Blas. Gitu. Setan ngomong gitu. Nah, tolong di garis bawah kalimat setan nih, Pak, di bawah ini. Garis apa lanjutannya? Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Aku tidak punya kemampuan memaksa kalian berbuat buruk. Aku tidak punya kemampuan memaksa kalian berbuat dosa. Aku hanya ngajak. Lah saya ajak kok kalian mau. Tuh. Maka falatalumuni, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Please deh, kira-kira gitu loh Pak gitu. Ini namanya apa? Gak mau deh. Memang betul Pak, setan tidak punya kemampuan memaksa kita. Jadi kalau dikatakan gara-gara setan ya saya masuk, gak bisa. Setan membela diri, wah aku cuma ngajak kok, saya ajak kok situ mau. Maka visi hidup saya itu cuma satu Pak, ngajak sebanyak-banyaknya teman supaya masuk neraka. Karena dia gak punya kesempatan untuk masuk surga Pak. Yang dia bisa lakukan sekarang adalah cari teman. Maka jangan mau jadi temannya setan. Tuh. Oke, ini kok jadi bicara setan ya Pak? Ini panjang banget nih. Nanti lain kali itu kita bicara setan, sifat-sifatnya. Siapa itu setan, bedanya apa dengan iblis, dengan jin, lain-lain. Di Al-Quran itu cukup banyak diuraikan itu. Kita kembali lagi. Bahwa orang-orang baik itu orang-orang yang bersikap rendah hati. Dan kalau ada orang yang bodoh menyapanya, maka dia tidak membalasnya. Kalau toh harus membalas, dia membalas dengan ucapan yang baik. Kita teruskan. Bukti berikutnya, poin berikutnya Pak. Poin satu sudah, kita batasi aja itu. Karena nanti kalau kita menggunakan term lain banyak sekali Pak. Orang baik itu, orang yang sosialnya baik itu buktinya banyak. Tapi kita poin yang kedua. Bukti yang kedua, orang baik itu menurut Al-Quran, orang yang kriteria sosialnya baik dilihat dari apa? Semua ibadah ritual itu dalam Al-Quran dinilai baik kalau sosialnya baik. Kita mulai dari sholat. Sholat itu disebut baik Bapak Ibu. Al-Quran menyatakan kriterianya kalau orang itu berperilaku sosial yang baik. Namun sebelum itu kami ingin garis bawahi, sholat itu ibadah mahdhah yang disyariatkan oleh Allah. Semua sepakat, syariat itu satu, tidak ada beda pendapat. Kita harus sholat, itu syariat namanya. Tetapi bagaimana cara sholat itu fikih, dan itu banyak. Madhabnya banyak, Pak. Maka bertoleransilah kalau hanya perbedaan fikih. Bahkan ada yang mengajarkan sifat-sifat sholat Nabi. Ya kan Pak ya? Mungkin Pak pernah dengar, bahkan ikut pengajiannya. Sifat-sifat sholat Nabi. Ya, itu sifat-sifat sholat Nabi menurut penulis buku itu. Atau menurut ulama tersebut. Nanti kalau ulama lain yang membahas, madhabnya berbeda, sama-sama sholat menurut Nabi, bisa berbeda. Maka mohon untuk bertoleransi kalau hanya beda fikih. Nggak bisa Pak, mau dipaksa disatukan, dan mohon tidak menganggap fikihnya paling benar. Dan menyalahkan orang, yang nggak boleh menyalahkan. Kalau ngaku benar silahkan. Menurut saya sholat yang benar itu begini, silahkan. Tapi nggak usah menyalahkan yang berbeda. Niat sholat, Bapak diomongkan atau dalam hati Pak? Dalam hati, bagus. Tapi ada yang diomongkan tak Pak? Usolli fardhu subhi, silahkan, gak usah disalahin. Yang penting sholat gitu loh Pak. Niat ibadah itu ada yang diomongkan, ada yang dalam hati. Itu sudah pembahasan para ulama, gak selesai-selesai itu. Gak usah diributkan. Ibadah yang niatnya gak boleh di dalam hati, satu aja Pak. Harus diomongkan, tidak boleh dibatin. Apa itu? Akad nikah. Ijab kabul dibatin, salaman itu. Sah, sah, apanya sah-sah. Harus kenceng ngomongnya itu Pak. Tidak boleh dibatin itu. Yang lain silahkan. Puasa. Kok kemudian enggak usah rame-rame kita habis terawih nawaitu sauma ghadin an adai, enggak usah, enggak apa-apa. Wong sudah sahur ya berarti sudah mau puasa. Haji enggak usah dipimpin mutawifnya rame-rame di bisnya gitu. Atau umroh itu nawaitul umrata lillah labbaik Allah, enggak usah, enggak apa-apa. Udah daftar itu berarti udah niat gitu loh. Tapi pengen mantep diomongkan ya jangan disalahin gitu loh. Ya itu baru niat udah beda. Wudhu Pak, wudhu kalau model syafi'i, kita itu wudhunya model syafi'i ya. Itu kan rata-rata wudhu kita kan klebes Pak, kelebes apa ya. basah kuyup itu loh Pak. Wah, Bapak kalau pergi ke Mesir, ke Maroko, ke Tunis, dimarahin orang Pak. Kalau wudhu kayak kita ini. Airnya dikit Pak, itu subsidi. Itu kalau di tempat wudhu, masjid kita ini ada gayung Pak. Siapin gayung, wudhunya modelnya gini. Gayungnya ini Pak diambil dari keran. Segini juga cukup Pak. Kenapa? Satu, samping masalah air. Yang kedua Pak, kalau musim dingin Pak. Musim dingin kadang sepatu aja gak dilepas mereka. Yang diusap apa? Ya sepatunya itu. Loh, kalau kita kan, wah gak sah, ya gak sah. Wong Indonesia kok kira gitu. Gak ada musim dingin, gak ada musim panas. Ya sebaiknya disempurnakan butuhnya. Maka berarti apa? Menyikapi yang seperti itu mohon toleran gitu. Bapak sedang safari pergi jauh, transit di bandara, misalnya Dubai atau mana. Pengen sholat di bandara, wudhu kan gak ada. Adanya wastafel. Wudhu itu sama silakan. Kakinya diusap aja, gak usah dinaikkan ke wastafel. Sampai gak bisa turun ada gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Kan kelewatan namanya itu. Cukup diusap lah. Gitu. Kenapa sebetulnya syariat itu satu, fikih itu banyak. Mengangkat tangan Bapak gimana Pak? Kalau mengangkat tangan takbir itu Allah. Ini kan biasa kan? Ada yang begini? Ada Pak. Turunnya pun macam-macam. Allah muter dulu? Ada. Pernah lihat gak Pak? Ada yang begini. Mazhab Ja'fari lepas. Pakai sedekap. Allah. Gak begini. Kira-kira gitu. Ya, terus gimana? Ya macam-macam. Lihatkan aja. Bapak kalau umroh tahu persis itu bagaimana orang sholat di sana itu versinya mazhabnya macam-macam. Gitu kan? Ya silakan aja. Itu baru ngangkat tangan takbir. Belum aspek bacaan. Bacaannya pun Al-Fatihah, ada yang jahar di bismillahnya. Ada yang sir di bismillahnya langsung alhamdulillah. Itu contoh, maka syariat satu fikihnya itu banyak. Mazhab Hambali itu paling santai, Pak. Salatnya paling santai. Mazhab Hambali yang di Mekah itu loh. Itu santai. Allahu Akbar. Ada SMS, ya dibuka, Pak. Alhamdulillahirabbil biasa mereka itu. Ya biasa. Kalau kita kan takut batal ya, Pak ya. Gerak 3 kali batal. Batal enggak berani garuk kecuali pakai jari satu. Nah, terus gimana ya itu? Enggak apa-apa. Itu namanya perbedaan fikih saja. Tahiyat. Ada yang tahiyatnya itu tahiyat langsung gerak. Ada yang illallah baru gerak. Ada yang sejak awal gerak. Geraknya pelan dan kenceng. Ada macam-macam. Ada yang kenceng, ya silahkan juga. Kawan saya baru datang dari kampung Pak, lihat sampingnya gerakannya kenceng itu leflek ya. Dipegang Pak, cek. Yang dipegang ya batal, yang megang ya batal. Gitu itu gimana itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin menilai sholat orang itu, jangan ritualnya. Pasti kecewa kita kadang-kadang. Kecewalah. Kenapa? Lihatlah aspek sosialnya. Fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Loh, wong sholat kok celaka Pak? Udah sholat disebut celaka oleh Al-Quran. Siapa mereka? Alladzinahum an sholatihim sahun. Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai di dalam salat. Enggak. Kalau seandainya firman Allah mengatakan orang yang lalai di dalam salat, wah kita kena terus. Wong baru takbiratul ihram, baru rakaat pertama udah ingat proyek. Ingat tadi teman di grup yang keluar, ya kan? Biasa tuh banyak orang anggota grup yang baper-baper itu Pak gitu. Bawa perasaan dalam live group, gitu kan. Ingat tadi kenapa tadi live group ya ada yang begitu. Lo sholat lo mikir yang live group gitu. Yang begitu enggak dimasalahkan Pak. Allah tidak mengecam orang seperti itu. Kenapa? Enggak bisa dihindari. Meskipun itu enggak afdol gitu loh. Yang dikecam itu siapa? Orang yang lalai terhadap pesan sholat. Siapa mereka? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang riya salatnya. Yang kedua apa? Wa yamna'unal ma'un. Menghalangi orang untuk berbuat sosial, buat baik. Siapa mereka itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Salat kok pelit. Sudah salat, rajin salat tapi pelit. Itu dikecam, Pak. Sudah pelit kalau ngomong nyelekit. Nanti kalau mati kuburannya sampai apal sosial. Tapi jangan kemudian mohon maaf ya, oh, kalau gitu enggak penting ya sholat, oh salah. Kalau gitu yang penting sosialnya baik, keliru. Harus tetap dikerjakan. Harus istiqomah ibadah sholat kita dengan sebaik mungkin. Itu ikuti sunnah-sunnahnya selengkap mungkin. Tapi ikutilah juga dengan perilaku sosial yang, maka simbolnya salam, Pak. Sholat terakhir itu salam, toh. Salam itu nengok kanan, nengok kiri, nggak boleh diganti ke atas. Assalamualaikum. Nggak boleh. Atau misalnya diganti salamnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak boleh, Pak. Harusnya salam. Nih. Baru sholat yang sering, apalagi bicara puasa, apalagi bicara haji. Maka haji mabrur, umroh makbul, itu kriteria sosial. Lah lagi umroh berantem di sana, gimana itu? Atau haji enggak bisa itu, Pak. Wong tujuannya itu kita berangkat haji, berangkat umroh itu salah satunya apa? Membangun sikap sosial yang baik. Ini bukti. Bukti lain, Pak, bahwa ini strategis sekali. Apa itu? Orang itu kalau ritualnya cacat, kurang, bisa sempurna dengan ibadah sosial. Bapak Ibu tidak bisa puasa. Kenapa? Karena sakit, permanen. Tetap dapat pahala puasa kalau bulan Ramadan, Pak. Tapi bayar fidya. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamir ukhar. Kalau yang bisa diganti lain, hari lain silakan diganti. Ya kan? Tapi wa'alil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah. Fidyah itu sosial, Pak. Tidak ada ayat mengatakan kalau kamu enggak bisa sholat, ganti ya dengan sholat dua rakaat. Enggak. Tapi ganti dengan membayar fidyah. Haji, umroh, ada yang larangan terlanggar, bisa tetap haji umrohnya. Dengan syarat membayar dham, sosial. Tapi kalau orang itu cacat sosialnya, Pak, maaf, enggak bisa diganti dengan ritual. Misalnya zolim sama orang, dengki sama orang, aduh aku mau mohon ampun, mau sholat, enggak bisa, Pak. Enggak selesai, kecuali apa? Selesaikan dulu urusannya sama orang. Maka dulu kalau Bapak Ibu pernah di Riyadhus Shalihin itu ceritakan itu, ada tiga hari bersama penghuni surga. Tiga hari bersama penghuni surga. Maksudnya apa itu? Rasulullah itu pernah bilang, sampaikan itu, ada seorang sahabat yang sholatnya telat, Pak. Baru masuk gitu, masih basah air wudhu tuh, calon surga tuh. Orang pada nengok semua, sopo iki itu. Sampai tiga kali, Pak. Akhirnya ada seorang sahabat yang kemudian berbohong. Bohong untuk supaya bisa nginep di rumahnya itu. Pengen tahu rahasia amalnya apa sih, kok sampai Rasulullah menyebut tiga kali dia calon surga. Dia berbohong, saya pengen nginep sudah. Emang kenapa? Saya lagi ada masalah di keluarga saya sama bapak saya. Boleh ya sini? Oh boleh, silakan. Ternyata Pak, hari pertama enggak ada apa-apa, Pak. Dia ya biasa aja, sholatnya ya biasa. Enggak istimewa gitu loh. Hari kedua dia enggak ada juga. Hari ketiga, Pak. Dia akhirnya jujur terus terang itu. Hai saudaraku, saya itu maaf ya, sebetulnya itu bohong. Maksudnya apa? Saya enggak berantem sama bapak saya. Cuma saya penasaran kok Rasulullah mengatakan Anda insya Allah calon surga. Amal Anda itu apa sebetulnya? Tapi kok saya lihat biasa aja ya gitu. Dia bilang apa? Iya, amalku yang seperti yang kamu lihat. Nah terus apa kira-kira ya? Nabi kok masih sampai mengatakan gitu ya? Aku juga nggak tahu. Udah pamit, assalamualaikum. Sebelum jauh dipanggil lagi. Sebentar itu. Ada apa gitu? Amalku itu yang seperti kamu lihat. Cuma satu hal dalam hidup saya tidak pernah menyimpan dengki sama orang. Nah orang tadi baru manggut-manggut, oh ini dia, ini yang abot, ini yang sulit, ini. Nggak menyimpan kebencian, nggak menyimpan kebencian sama orang. Apa? Akhlak apa? bicara akhlak. Itu yang tidak mudah itu, Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Dalam hadis sahihnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Meskipun Rasulullah mengajarkan kita ibadah-ibadah, tapi itu enggak disebutkan secara qaul, secara ucapan, Pak. Yang disebutkan apa? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dan tekankan. Dan maka Bapak Ibu, mohon maaf, di kriteria sederhana aja kalau ingin nanti ambil calon mantu misalnya ya. Itu kan kata Nabi apa? Fadfar bidzatid din. Pilihlah yang memiliki agama yang dimaksud Nabi itu apa, Pak? Akhlaknya, Pak. Bukan sekedar formalitasnya dia muslim atau muslim, akhlaknya. Enggak kecewa nanti, Pak. Kalau kilatnya ibadahnya bagus tapi kok akhlaknya jelek, jangan, Pak. Nyesel nanti. Ya toh? Kalau kelihatannya nih, orangnya kelihatannya kok rajin ibadah tapi kok akhlaknya buruk, misalnya pelit gitu. Sosialnya jelek, susah tuh, Pak. Tapi kalau misalnya nih baca Qur'annya belum bagus, belum fasih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, misalnya kira-kira gitu. Karena dari Bantul ini. Tangganya Pak Farid itu kan tulisannya gitu. Kalau orangnya baik ambil, enggak apa-apa. Karena benerin bacaan Quran gampang, tapi benerin hati, benerin akhlak susah, Pak. Core karakter, usah itu. Namanya supaya kita baca Al-Qur'annya bagus mudah. Didrill sebentar ya, tahsin jadi. Tapi benerin akhlak dari yang jelek supaya bagus susah. Kayak Bapak Ibu kalau jangan keliru kriteria ya, calon mantu sudah ketemu yang cocok, akhlaknya bagus, ambil, Pak. Bismillah. Meskipun cantik gak masalah. Duh. Apa aku salah, Pak? Enggak kan, itu yang penting. Nah itu, saya kira itu Bapak Ibu dasar-dasar. Nah salah satu, sebetulnya kalau disimpulkan, akhlak dalam Islam itu satu kata kunci, Pak. Proporsional, adil, itu akhlaknya. Sama Allah harus adil, sama. Dulu ada seorang sahabat, Pak. Namanya Abu Darda Al-Ansori. Itu maaf, akhirnya pisah sama istrinya Ummu Darda. Gara-gara apa? Habis waktu Abu Darda ini, Pak, malam tahajud siang puasa. Malam tahajud siang puasa. Kapan istrinya disentuh itu? Malam tahajud. Siang gimana mau hubungan wong puasa? Enggak sempat. Tapi itu disalahkan Rasulullah, kamu enggak boleh gitu. Alika hakun, kamu itu punya hak masing-masing. Badanmu punya hak untuk diistirahatkan, istrimu punya hak untuk digauli, perutmu punya hak untuk dikasih makan, enggak boleh, dolim gitu. Apa? Proporsional. Semua itu harus proporsional. Termasuk kuliah subuhnya harus proporsional. Kalau udah pagi ya kita tutup pengalaman itu, jangan panjang-panjang gitu loh, Pak. Itu enggak baik gitu loh. Namanya enggak proporsional. Enggak islami lah, Pak, kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih silaturahminya pagi ini. Mungkin ada yang disampaikan? Silakan. Wah, banyak nih yang angkat tangan gitu, kira-kira gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, Pak Bagar ini cukup menyentuh hati kita. Kalau menurut pendapat saya, berarti kita ini kalah sama iblis ya. Iblis itu konsisten. Artinya dari awal sampai nanti kiamat itu memang pekerjaannya mengajak manusia, menggoda untuk bersama dengan mereka. Itu artinya konsistennya itu yang kita ya, patut ambil contoh iblisnya. Ya, betul. Yang perlu saya tanyakan, berkembangnya situasi sekarang ini, bagaimana kita memperlakukan orang kafir? Karena saya pernah mendengar itu, bahwa Rasulullah akan marah atau membenci umatnya sampai hari kiamat apabila dia memusuhi orang kafir atau membenci orang kafir. Nah, ini bagaimana kita bermasyarakat, berkehidupan dengan orang-orang kafir. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bisa dibantu saya, Pak? Surah nomor 60. ayat 8 dan 9. Surah 60. Namanya Al-Mumtahanah. Ayat 8 dan 9, Pak. Dan 9. Monggo dibaca, Pak. Iya, ayatnya mau ditahsin dulu nanti sama Pak Farid itu, yuk. Malu, kan. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengurusimu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, garis bawah itu, Pak, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memusuhi kamu. Karena alasan agama, kan nanti kafir kan? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang, apakah dia siapapun juga, yang tidak memerangi kamu karena alasan agama. Karena kamu muslim, kamu diperangi, ah itu masalah. Tapi kalau mereka berbuat baik, wajib kamu berbuat baik dan berlaku adil. Karena Allah mencintai orang yang... Maka kalau ada ayat, Pak, yang memerintahkan kita untuk bersikap keras terhadap orang kafir, bersikap tegas terhadap mereka, itu harus dilihat konteksnya. Tidak mungkin, Pak, tiba-tiba ayat ini nyuruh begitu tanpa alasan jelas itu. Buktinya apa? Buktinya Nabi juga bermuamalah sama orang kafir. Mertua Nabi pun masih Yahudi. Nabi meninggal masih punya gade dengan orang Yahudi, baju perang. Nabi digadekan, Pak. Sampai wafat Nabi loh. Nah kalau kemudian Nabi jahat sama kafir kan mesti gak mau tau, Pak. Oh kafir, sorry bro, gitu kan. Mau ternyata. Ya akhirnya yang nebus siapa itu? Yang nebus. Ketika Rasulullah wafat, yang nebus utang Nabi siapa, Pak? Sahabat Ali. Ali bin Abi Thalib, Ali Nurdin. Ali bin Abi Thalib. Gitu, Pak. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapa saja. Urusan akidahnya apa? Lakum dinukum. Dua, lagi, Pak. Surah 6, 108. Kita lihat bagaimana etikanya kalau urusan akidah mereka yang kafir itu, kira-kira gitu. Ini etikanya di sini, surah 6, 108. Wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Yang keras, Pak, siapa ya? 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Ini etikanya, Pak, ya. Maka mohon maaf, hindari, Pak, mengundang narasumber di masjid ini yang isinya mencaci maki Tuhannya orang. Menyalahi etika itu. Karena apa? Karena kalau mereka mendengar akan membalas mencaci maki Tuhan kita. Alasannya apa? Setiap umat menganggap benar agamanya. Setiap umat memandang baik keyakinan pekerjaannya, amalnya. Kalau menurut orang Kristen, agama yang baik apa, Pak? Ya Kristen lah, kita ada domba-domba sesat. Betul kan? Menurut kita apa? Ya Islam lah. Ayat mengatakan apa? Barang siapa yang mencari agama Islam tidak diterima. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min. Al-Imran 85. Tapi ingat itu ayat untuk kita kayak gini, Pak. Bukan untuk menunjuk orang. Kita wajib yakin Islam agama yang diridhai oleh Allah. Wajib, Pak. Tapi pada saat yang sama enggak usah nyalain orang meskipun menurut kita salah. pakai ayat ini. Jadi kalau ketemu orang Kristen dan bilang, fir, kafir, enggak boleh gitu Pak, kira-kira gitu. Enggak diterima sih itu agamanya, enggak boleh begitu Pak. Meskipun itu iya, gitu loh. Jadi ada faktor ke dalam ya Pak, faktor keyakinan. Ada faktor kita bermuamalah keluar. Kalau keluar apa? Lakum dinukum waliyadin. Kalau keluar apa? Ya sudahlah, buat kami amal kami, buat kamu amal kamu. Nanti Allah dikatakan apa? Di akhirat dikabari kasih tahu siapa di antara kita yang benar. Nah, itulah saya kira bentuk etikanya seperti itu, Pak. Itu sikapnya seperti itu ya Pak. Jadi atas orang-orang yang berinteraksinya, meskipun coba kalau kita pakai ayat, ini salah satu ayat Pak. Kami itu kebetulan punya pengalaman 2010 Pak, itu hampir 3 bulan itu diskusi sama teman-teman teroris di Polda Metro Sana Pak, yang minta Densus. Kami kerjasama dengan psikologi UI, almarhum Pak Prof. Sarlito Wirawan, dengan kami atas namanya bukan PTI tapi Pusat Studi Al-Quran. Itu 3 bulan, ya ternyata memang salah satu perspektif kita Pak, ya teman-teman yang di dalam itu, seperti Surah Ali Imran itu, kenapa sih Anda ngebom Bali? Kan seumur hidup itu. Yang memahami ayatnya itu sepotong, letterlek, dan dilepaskan dari konteks. Itu. Memang kalau kita lihat, wah, apalagi Bapak kalau baca bukunya almarhum Imam Samudra, Saya Melawan Teroris, judul bukunya itu, wah itu isinya alat ayat yang memang itu ayat-ayat kalau kita baca letterlek, dilepasin konteks Pak, itu mesti benar itu. Coba perangilah dimanapun kamu temukan mereka. Tuh. Ada itu ada 6 sampai 10 ayat. Mau saya kasih tahu Pak? Mau? Ayatnya dilihat mau? Enggak usah nih, jadi teroris juga nanti kira-kira gitu, enggak usah lah itu. Ada itu Pak. Artinya apa di sini? Jangan pernah memahami ayat yang dilepaskan dari konteksnya. Pasti akan salah, Pak. Bagaimana tiba-tiba kita dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir di sekeliling kamu, kamu harus sikap tegas sama mereka. Kalau kita baca terjemahnya seperti itu, berarti kan kita ketemu orang, langsung perang. Itu kan, Pak, ya? Nah, itu kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ayat yang lain mengatakan, lakum dinukum kok. Ayat yang lain mengatakan, Allah tidak melarang kamu. Nah, ini maka kemudian menjadi sangat penting kita memahami ayat itu semuanya dengan satu kesatuan. Tidak boleh di segala persoalan, Pak, kalau kita jawabnya pakai sepotong-sepotong itu salah. Contoh, ustadz yang suka poligami, ya mesti pakai Anis ayat 3. Nikailah wanita lain 2, 3, 4. Wow. Yang suka mesti pakai ayat itu. Oh, benar juga ya gitu. Yang enggak suka nanti pakai Anis 1, 2, 9. Sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil. Oh, maka cukuplah satu. Loh, piye kok begitu kan? Bingung toh, Pak? Yang benar yang mana ini? Nah, ini kalau kemudian sudah punya kecenderungan terus cari ayat, ya salah, Pak. Kita punya kecenderungan tertentu, baik ideologi, ekonomi, politik, apapun itu, terus nyari pembenarnya, ya salah. Tapi apa? Coba kita jaga Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, pahami bagaimana para ulama menyikapi itu, para mufassir menyikapi itu, kira-kira gitu, baru ambil. Bahwa kemudian yang kita ambil cocok atau enggak cocok dengan kita itu urusan lain. Begitulah. Kira-kira seperti itu caranya, supaya kita objektif. Satu, mohon maaf dikritik lagi ya Pak, ya, ini kritik kepada kita lah kira-kira gitu. Umat Islam Indonesia ini, mohon maaf, itu ini kan negara paling bebas Pak. Jadi enggak ada yang namanya kriteria ustadz tuh enggak ada Pak. Kita enggak punya itu Pak. Kalau di Saudi, di Malaysia, itu untuk jadi ustadz itu punya SIM, Pak. Apalagi Brunei, surat izin mubaligh. Gak bisa sembarang orang menafsirkan Al-Quran itu gak bisa, Pak. Apalagi baca Google itu, Pak, langsung ngadilin orang. Baru baca kopasan di Google itu, langsung untuk mengadili orang. Gitu. Yang diadili itu apa? Ahli tafsir yang sudah berpuluh-puluh tahun ngajar tafsir. Diadili, Pak, itu. Dijelek-jelekin, gitu. Ini saya kira kok kurang rendah hati, gitu. Wong kalau kita sakit aja Bapak ke dokter toh? Betul enggak, Pak? Mau dokter sembarangan, Pak? Enggak tahu siapa nih dokternya. Sekolahnya di mana? Itu untuk urusan badan loh, Pak. Lah untuk urusan agamanya begitu penting. Kita mau ambil dari sembarang orang. Asal mohon maaf mungkin pakai sorban terus pakai itu langsung dan orang-orang bilang, "Wais." Terus kita coba bersikap adil, kira-kira gitu. sikap adil ya. Kalau saya pribadi sih mohon maaf, maka saya enggak suka Pak disebut ustadz, tuh enggak seneng. Karena ustadz tuh minimal istrinya dua gitu loh, Pak, kira-kira gitu. Nah, istri saya satu, Pak. Jadi jangan dipanggil ustadz loh. Kalau kiai haji tiga. Wow. Apalagi kalau panggilannya Al-Mukarram Kiai Haji, itu empat itu, empat angka. Saya percaya masih akan banyak panjang ya Pak, tapi udah siang, kita tutup dulu lah Pak. Tuh, mohon sabar ya Pak, yang punya catatan mohon sabar. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Subhanakallah bihamdika, syahadu ala anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.